yen tak rasa raku wawo rasa troneng hati dan satelingan tembang ini kudo aku rino pancen nyoto yen sirupo yo ramitayani nanging aku wis kebacut tresno angin gemku angon jati tekan setiaku katresnanku ditimbangi tresno kang satu. Koyo ngopo iba bunga rasa jroning ati tetekan setiaku kang tak arang rejonganku urip tresno kang satu koyo ngopo iba bunga rasa jroning ati katakan setia kakak, berjongkok.